بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصلٌ، فصل yang baru. Halaman berapa, Albert? Halaman 78. Faslun summa raja'a sallallahu alaihi wasallam ila Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beranjak ke Mina. Nah, tafadhal dibaca Refi. Pasal berikutnya yang baru, summa raja'a sallallahu alaihi wasallam ila Mina. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mina. Nah, beranjak kembali ke Mina. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau telah selesai merempar jumrah Aqabah, beliau kembali ke Mina. Fakhotaba khutbatan balighatan, maka beliau pun menyampaikan khutbah-khutbah yang mendalam, yang menyentuh. Ini khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama itu di Arafah tanggal 9. Bagaimana pembahasan yang lalu, pada khutbah yang kedua Nabi berkhutbah. Nah, a'lamahum fiha bihurmati yaumin nahri wa tahrimihi wa fadlihi. Nabi mengabarkan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka tentang bihormati yaumin nahri, mengenai sucinya hari berkurban, hari berkurban tanggal 10, wa tahrimihi wa fadlihi. Kemudian kesucian dari Mekah dan keutamaannya. Wa hurmati Makkah 'ala jami'il bilad, dan bagaimana kesucian kota Mekah dibandingkan dengan seluruh negeri. Ya, jadi ketika tanggal 10 itu di Mina itu, setelah lempar jumrah Aqabah, Nabi berkhutbah lagi. Nabi berkhutbah, atadruna ayyu yaumin hadha? Apakah kalian mengetahui hari apa ini? Tanggal 10 waktu itu kan? Tanggal 10 Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan bulan apa? Bulan bulan haram. Ya, bulan haram. Inna iddatash shuhuri indallahi isna syara syahran. Wa arbaatun wa minha arbaatun hurum. Dan empat diantaranya bulan haram. Bulan di sisi Allah 12. Empat diantara bulan haram. Nah, diantara dari empat yang bulan suci ini ialah Dzulhijjah. Ramadan bukan bulan suci, ya. Enggak termasuk di bulan yang haram Ramadan. Keliru kalau ada yang mengatakan di ceramah di Ramadan, di bulan yang suci ini enggak. Di Ramadan boleh perang. Ya, Badar di perang, perang itu terjadi di bulan Ramadan. Sementara Dzulhijjah enggak boleh ada perang. Dzulhijjah bulan suci. Nah, Nabi bersabda, apakah kalian tahu hari ini? Itu hari Nahar, hari suci, di bulan suci. Mina kemarin, dijelaskan Mina itu adalah mahsyar dan juga haram. Dan juga tanah suci. Tanah suci. Kulna, kata para sahabat, Allah wa Rasulullah alam. Maka Nabi dia, hingga kami menyangka, kata sahabat, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, kata sahabat. Sampai-sampai kami menyangka bahwasanya Nabi akan merubah dengan selain nama itu. Kemudian Nabi bertanya lagi, alaysa yaumun nahar, bukankah hari ini hari menyembelih, tanggal 10 Dzulhijjah? Qulna bala, benar wahai Rasulullah, kata sahabat. Kemudian Nabi bertanya lagi, ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah, bulan suci. Kata sahabat, Allah wa Rasulullah alam. Kenapa sahabat berkata demikian? Karena sahabat tahu, ini kan bulan Dzulhijjah. Nabi sudah tahu, kok Nabi bertanya lagi? Berarti mau dirubah ini. Maka kami menjawab, Allahu Rasulullah alam. Kemudian Nabi diam lagi. Ya hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Sehingga kami menduga bahwasanya Nabi akan merubah ke nama selainnya. Kemudian Nabi bertanya lagi, alaysa Dzulhijjah, bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kata sahabat. Iya benar ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, ayu baladin hadha, negeri haram Mekah. Di mana itu? Di Mina, haram. Negeri apa ini? Sahabat sampai tahu ini kampung dia, negeri dia. Sampai mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Wa dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Kami menduga nanti akan dirubah oleh Nabi dengan nama selainnya. Ya. Maka Nabi bersabda, alaysat bil buldatil haram, bukankah ini negeri haram? Kata sahabat, bala, iya benar Rasulullah. Maka Nabi bersabda, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha ila yaumin talqawna rabbakum. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya harta dan darah kalian, harta kalian itu haram, itu haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, negeri kalian ini, hingga kalian nanti akan berjumpa dengan Rabb kalian. Ala hal balaghtu, kata Nabi, ala hal balaghtu, bukankah aku sudah menyampaikan? Kata sahabat, na'am, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah. Ya. Nah, maka hadis ini ya, menunjukkan bahwasanya darah, kemudian apalagi harta dalam berat yang lain ditambahkan a'rad, kehormatan, itu lebih mulia, lebih suci dibandingkan dengan ya tanah haram Mina, bulan haram Dzulhijjah. Ya, kemudian hari yang mulia hari Nahar, masya Allah. Ya. Kemudian wa hurmati Makkah ta'ala jami'il bilad, dan juga Nabi menjelaskan kesucian kota Mekah dibandingkan dengan seluruh negeri. Mekah al-Mukarramah punya banyak nama, ada Bakkah dan yang lainnya, negeri haram. Sebagaimana hadis Ibn Abbas, Nabi bersabda, inna allaha harrama Bakkah, Allah mensucikan Mekah. Kalau dalam berat yang lain disebutkan, Inna Ibrahima harrama Makkata. Ibrahim yang menjadikan Mekah suci. Namun secara keseluruhan ialah Allah. Maka dalam sebuah hadis dari bersabda, Inna Allah harrama Makkah. Allah mensucikan Makkah. Ya, falam tahillu li ahadin qabli wa la tahillu li ahadin ba'di wa innama uhillat li sa'atun min nahar. Ya, wa la yukhtala khalaha wa la yus wa la yu'dadu shajaruha wa la yunaffar wa la yunaffaru sayduha wa la tulqatahu luqatuha illa li mu'arrifin, kata Nabi. Maka enggak boleh ya ditebang pohonnya, enggak boleh dikejar, diburu hewan buruannya, enggak boleh dipungut barang yang jatuh kecuali untuk memberitahukan. Nah, itu Mekah sucinya. Pohon-pohonnya itu enggak boleh ditebangin. Ya, enggak boleh dicabut-cabutin kalau ada di Mekah, asal-asalan kayak begitu, enggak boleh. Kemudian wa amarahum bisam'i wa tha'ah. Di khutbah itu juga Nabi SAW mengajarkan kepada mereka untuk mendengar dan taat kepada pemimpin Muslim. Ya, pemimpin Muslim. Nabi SAW menyampaikan dalam khutbah ini agar ya, kaum Muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin Muslim mereka. Mendengar dan taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum minal muslimin. Ya. Nabi bersabda, man ata'al amir faqad ata'ani wa man asal amir faqad asani. Siapa yang taat pada amir berarti taat padaku. Siapa yang bermaksiat tidak taat pada amir berarti dia tidak taat kepadaku. Namun ketaatan kepada amir diikat sendiri oleh Nabi SAW dalam dengan pada perkara yang ma'ruf. Kata Nabi SAW, innama ta'atu innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang di situ ternyata bermaksiat kepada Allah al-Khaliq. Ya, semisal amir memerintahkan agar berhenti di lampu merah, ya berhenti. Ya. Ini kenapa? Ma'ruf. Walau enggak ada dalilnya. Mana dalilnya Al-Qur'an wajibnya pakai helm, wajibnya STNK. Ya. Ini kalau ada STNK biar kendaraan itu tidak gampang dicuri misalnya. Pakai helm ya tahu sendiri biar pala kita ini kagak hancur. Pakai lampu merah kenapa? Biar enggak semrawut. Ada lampu merah aja ketika pengendara saling menerobos, semrawut langsung. Ya. Langsung macet total. Kayak begitu, enggak tertib. Nah, jadi ini ketaatan. Maka kata para ulama, taat pada yang ini diniatkan itu untuk karena Allah mentaati amir dapat pahala. Sebaliknya melanggar dalam hal ini dapat dosa. Ya, dapat dosa. Nah, ketaatan hanya pada yang ma'ruf. Nah. Kemudian wa amara nas bi akhdhi manasikihim anhu. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengambil manasik, ya, mengambil manasik itu dari beliau, manasik hajinya dari beliau. Ya, Nabi SAW bersabda, khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Ya, itu maksudnya apa? Pelajarilah dariku. Ya, maksudnya apa? Pelajari dariku manasik. Waf'alu misla fi'li, lakukanlah seperti aku lakukan, kurang lebih begitu. Nah, maka seorang yang jamaah haji dan umrah dia wajib ya mempelajari tata cara manasik haji atau umrah. Sebagaimana Nabi memerintahkan juga sholat agar selaras dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dalam sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, sholatlah kalian sebagaimana yang kalian lihat aku sholat. Begitu juga dengan haji. Ya, khudu anni manasikakum. Karena Nabi adalah qudwah hasanah dalam segala ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi uswah hasanah Rasulullah, bukan ya, siapapun yang menginovasi ibadah. Nah, wa qala la'ali la'ahujju ba'da ami hadha. Masyaallah. Dan Nabi bersabda, mungkin aku tidak dapat berhaji kembali setelah tahun ini. Allah musta'an. Dan benar, itu adalah haji terakhir beliau, kemudian beliau wafat. Dan ini adalah musibah terbesar untuk umat, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dinamakan dengan haji Nabi, Hajjatul Wada. Ya, haji yang berpisah, berpamitan dengan kaum muslimin. Karena beliau wafat setelah haji tersebut. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'allamahum manasikahum, dan Nabi sallallahu mengajarkan manasik haji mereka kaum muslimin. Wa anzalal muhajirin wal ansar manazilahum, dan Nabi menempatkan muhajirin dan ansar sesuai dengan tempat-tempatnya, posisi-posisinya. Itu Nabi menempatkan mereka di Mina. Wa amaran nas alla yarji'u ba'dahu kuffaran, dan Nabi SAW juga memerintahkan kepada kaum muslimin agar jangan kafir kembali, karena di antara mereka ada yang baru masuk Islam. Ya, ketika Fathu Mekah, yadribu ba'duhum riqaba ba'din. Ya, di mana sebagian kaum muslimin membunuh sebagian yang lain. Nah, ini bentuk kekafiran, kata Nabi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Ya, kekufuran. Nah, maksudnya kekufuran itu apa? Nau'un minal kufur waliyadu billah. Salah satu dari bentuk kekufuran aja. Namun membunuh mukmin itu tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi dia dosa besar di antara dosa-dosa besar. Adapun ayat wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihim wa la'natullahu wa la'anahu, apalagi wa'adalahu azaban azima. Ini pernah kita bahas di sini. Ya, di kajian Ha'iyah Manzuma Ha'iyah Ibn Abi Daud syarah Syekh Shalih Fauzan. Bahwa maksud ayat ini, barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya dan Allah menyiapkan dia azab yang besar. Maksudnya khalidan di sini apa? Dalam waktu yang lama. Maksud toil. Bukan kekal abadi. Ha? Secara ilmu nahu pun juga keliru. Kalau khalid itu dimaknai kekal. Dibantah oleh Ibn Malik. Ya. Sahib Alfiyah. Sebagaimana orang Arab dahulu mengatakan, saya akan kekalkan kamu dalam penjara. La ukhallidannaka fisijen. Saya akan kekalkan kamu di penjara. Ya, penjara enggak kekal. Narapidana enggak kekal. Penjaranya enggak kekal. Hah? Semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya Rabbmu, wajah Rabbmu. Semua hancur. Semuanya hancur, enggak ada yang kekal. Ya enggak? Ya. Tidak ada yang kekal. Nah, kenapa dinamakan Khalid la ukhallidannakum? Nah, itu maksudnya apa? Saya akan menempatkan engkau di penjara dalam waktu yang lama. Nah, begitu juga dengan membunuh mukmin dengan sengaja, enggak kekal. Namun sebagian ulama, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Uyainah, Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, para ulama ketika ditanya apa hukum membunuh, ya, beliau bacakan ayat ini, khalidina fiha abada, enggak, tanpa merinci. Kenapa? Mimbabi terhib, supaya memberikan wanti-wanti kepada kaum muslimin. Namun kalau ada yang datang kepada ulama, saya telah membunuh, bagaimana tobat, bagaimana saya? Maka ulama menyatakan, tub, bertobatlah. Bertobatlah engkau. Nah, tapi mana lagi tadi? Ya. Makanya kalau seorang yang mukmin itu haram dibunuh, sampai-sampai yang kita tidak ketahui dia Islamnya beneran apa enggak, misalkan. Semisal kisah siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid lagi perang, tanding, duel, musuhnya pedangnya jatuh. Nah, sudah jatuh dia. Hendak dieksekusi oleh Usamah, dia mengucapkan La ilaha illallah, gitu kan. Ternyata tetap dibunuh, dilaporkan. Dipanggil Usamah. Usamah ini hubbu Rasulillah, kesayangannya Rasulullah SAW. Kesayangannya Rasulullah. Beliau anggap seperti cucu sendiri. Anak dari anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Ya. Maka Nabi tanya, "Aqul tahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Kamu bunuh dia? Ya. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kata Usamah bin Zaid apa? "Ya Rasul, innahu kana muta'awwidan." Itu cuma cari perlindungan aja. Dalam riwayat yang lain, Usamah mengatakan, "Ya Rasul, inna maqalaha khaufan minas silah." Wahai Rasulullah, dia itu mengucapkannya karena takut dari pedang aja. Nabi ulangi lagi, "Aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Waduh. Alasan lagi, diulang lagi sama Nabi, "Aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Pucat langsung Usamah. Hah? Pucat langsung Usamah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la?" Apakah kamu sudah membelek, membelah dada dia? Ya. Hingga kamu akhirnya ketahui dia mengucapkannya di hatinya atau enggak? Bingung langsung Usamah. Ketakutan langsung. Pucat sepucat-pucatnya. Enggak ada hujah lagi bagi dia. Nah, ini ya, mukmin haram dibunuh. Ini sudah dibaca, wa amara Rasulullah SAW bitabliq anhu. Udah. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk mentablik. Wah, keluar dong 3 hari, 40 hari tablik. Bukan itu maksudnya. Mentablik menyampaikan. Ya. Ini kalau orang JT baca ayat ini, wah ini. Nah ini. Wa amara Rasulullah SAW bitablik anhu. Nah ini. Ada dari Luna katanya. Itu mentablik menyampaikan. Akhbar annahu menyampaikan. Jadi yang ada di sini agar menyampaikan ke yang lain. Dan Nabi bersabda, "Ruba mubalighin aw'a min samin." Bisa jadi orang yang diberitahu aw'a afham, lebih paham daripada orang yang mendengar saat ini. Nah, ya. Karena umat ini adalah umat dakwah. Ya, bukannya umat yang cuman beramal aja. Nah, kemarin ya di kajian kita Fadlul Islam, ya dijelaskan Syekh Shalih Fauzan, ingat gak? Ya, umat ini adalah umat yang yuslihun, bukan cuman solihun. Ya, tafsir dari hadis Nabi, badal Islamu ghoriban, ya wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Ingat gak? Nah, kemarin hadis itu. Salah satu tafsirnya, ketika Nabi ditanya, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa yang ghuraba? Orang dianggap asing. Yang ketiga, "Alladzina yuslihuna ma afsadan nas." Yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia, "min sunnati," dari sunnahku. Nah. Yuslihun. Nah. Karena umat ini umat dakwah. Ya. Nah, tabligh itu ada dua. Tablik ada dua, bukan jamaah tablik ya, tablik menyampaikan, menyampaikan agama itu ada dua. Ya, yang pertama tablighun nusus, menyampaikan Quran, Sunnah, ya, menyampaikan Quran dan Sunnah. Yang kedua, tablighul ma'ani, menyampaikan maknanya. Artinya apa? Menyampaikan tafsir Quran, menyampaikan penjelasan dari Sunnah. Ya. Yang pertama, tablighun nusus, mengajarkan Quran dan Sunnah. Itu orang awam juga bisa. Artinya yang bukan ulama. Ya. Nah, ada pun yang kedua, menyampaikan makna Quran dan Sunnah. La yakunu illa li ahli ilm. La yakunu illa lil ulama. Nah, itu hanya untuk ulama. Ya. Nah, kalau yang pertama, ya mungkin tabligh untuk menghafal nas gitu. Membacanya. Nah, ini yang kata Nabi, rubba muballighin awa'a min sami'. Bisa jadi yang menyampaikan yang apa namanya? Bukan muballighin, rubba muballighin ya. Bukan muballighin. Rubba muballighin bisa jadi orang yang disampaikan itu awa'a lebih paham daripada yang mendengar. Ya. Diajarin sama orang mengajar belajar Quran, bisa jadi yang diajarin lebih mengerti artinya, lebih memahami. Nah, kemudian waqala sallallahu fi khutbatihi, dan Nabi bersabda dalam khutbah beliau, la yajni janin illa ala nafsihi. Tidaklah seorang janin, orang yang jahat, tidaklah seorang yang jahat, dia tidaklah berbuat kejahatan illa ala nafsi, melainkan kejahatan itu ya, dia berbuat jahat itu untuk diri dia sendiri, atau dia sendiri yang akan mendapatkan akibatnya. Nah, atau para ulama menyatakan tidak ada seorang pun yang akan diadab dengan dosa orang lain. Artinya orang yang berbuat zalim dia sendiri yang akan mendapatkan ya, dosanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Seorang tidak akan mendapatkan dosa orang lain. Nah. Kemudian ada dibaca yang ini. Wa awwalul muhajirin, udah belum? Hah? Belum. Nah. Coba Al-Albar, dibaca Al-Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, wa anzalal muhajirina an yamin al-kiblati wal ansara an yasarihi wan nasu hawlahu wa fattaha Allahu lahu asma'an. Bukan yasariha. Kan yamin al-kiblah wa nas. Harusnya yasariha. Nah, itu. Terus wan nasu hawlahum wa fataha Allahu lahu wa fataha, jangan ditasdid ya. Wa fataha Allahu lahu asma'an nasi hatta sami'ahu ahlu bina fi manazilihim wa qala fi khutbatihi tilka u'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa ati'u la amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Wada'a hina idin wada'a dalil tasdid wada'a hina idin annasa faqala hujjatul wada' hujjatul wada' hujjatul wada'i thumma sarafa ila al-manhari bimina fanahara thalathan usikina badanatan yadihi wa kana yanharuha qa'imatan ma'kulatan yaduha al-yusra. Nah. Wa kana adaduha adada sini umrihi. Thumma amsaka wa amara aliyan an yanhara ma baqiya min al-mi'ah. Thumma amarahu an yatasaddaqa bi jalaliha wa juludiha wa luhumiha fi al-masakin. وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها وقال نحن نعطيه من عندنا وقال من شاء اقتطعه فإن كلا ففي الصحيحين أن أنس في حجته ونحى رسول الله عليه وسلم بيده سبع بدن ثياب كلا يخرج على أحد وجوه يخرج على أحد وجوه ثلاثة. نعم حسبوك. Ya, kemudian wa anzala al-muhajirina min an yaminil qiblah. Dan beliau sallallahu menempatkan kalangan muhajirin di sebelah kanan kiblat. Dan ansar sebelah kirinya. Kalangan ansar sebelah kirinya. Nah, ini makna dari ucapan beliau di atas. Wa anzala muhajirin wal ansar manazilahum. Nah itu. Nah, jadi muhajirin sebelah kanan kiblat, ansar sebelah kiri. Wa nasu haulahum. Sedangkan manusia di sekitar beliau. Ya, artinya apa? Kaum muslimin yang lainnya. Dari kabilah-kabilah yang lainnya yang bukan muhajirin dan ansar, bukan kalangan Mekah dan Madinah. Kalau muhajirin berarti kalangan kudama senior yang masuk Islam bersama Rasul, hijrah bersama Rasul. Nah, di Mina itu Nabi berkhutbah tetap di atas kendaraannya, tapi suara beliau sampai ke tempat-tempat mereka, ke posisi-posisi sahabat. Ya, semuanya mendengar. Wa fataha Allahu lahu asma'an nas. Nah ini perhatikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan pendengaran semua orang. Pendengaran semua orang hatta sami'ahu ahlu Mina fi manazilihim. Sampai-sampai suara Nabi terdengar orang-orang yang berada di Mina, penduduk-penduduk Mina itu mendengar suara Nabi. Belum ada pengeras suara waktu itu. Di hadapan 114 ribu manusia, Nabi menyampaikan dan semuanya dengar. Yang di belakang seperti mendengar ketika dia berada di depan. Nah, ini Allah yang membuat suara Nabi terdengar semua. Ya. Baik. Kemudian qala fi khutbatihi, dan beliau berujar di khutbah beliau, a'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa ti'u dza amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Nabi, beribadalah kepada Rabb kalian, salatlah khamsakum lima waktu, wa sumu syahrakum puasalah di bulan Ramadan. Ya, kemudian ati'u dza amrikum, taatilah pemimpin, ya, orang-orang yang mengurusi urusan kalian, maka tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke surga Rabb kalian. Ubudu rabbakum, ini tauhid. Shalu khamsakum, ini rukun yang pertama, rukun Islam yang pertama, salat. Shaumu syahrakum, yaitu puasa di bulan Ramadan, rukun yang keempat dari rukun Islam. Ya. Dan taatilah pemimpin kalian dalam yang ma'ruf. Nah, kalian akan masuk surga Rabb kalian. Maka barang siapa yang melakukan ini semua, dia akan masuk surga. Wa wadda'a hina idzin annasa. Dan waktu itu beliau wadda'a, mengucapkan kata-kata perpisahan kepada kaum muslimin. Wa qalu hajjatul wada'. Oleh karena itulah mereka mengatakan hajinya Nabi adalah hajjatul wada, haji perpisahan. Ya. Yang kata Nabi tadi apa? La alila alqaqum ba'da yaumi hada. Ya. Kenapa dinamakan hajjatul wada? Ya karena ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berhaji bersama kaum muslimin setelah haji yang tadi, karena sudah wafat. Ya. Nabi hajinya sekali. Tapi kalau umrah berapa kali Nabi? Empat kali. Ya. Umrah dalam mazhab Syafi'i apa hukumnya? Fardu ain minimal sekali. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajj wal umrah. Sempurnakanlah haji dan umrah, kata para ulama Syafi'iyah. Nah ini, sebagaimana haji wajib, umrah juga wajib. Minimal sekali, bagi yang mampu. Ya, maka kalau udah punya uang, ya, itu yang pertama dipikirin. Setelah kebutuhan yang wajib-wajib udah selesai, memberi nafkah istri. Nah, kalau istrinya empat, pisahin nafkahnya. Habis itu, pikirin langsung ibadah kita. Haji, daftar haji. Ya, enggak memungkinkan umrah, daftar umrah. Jangan mikir yang lain-lain dulu, renov lah, beli inilah, beli itulah, invest lah. Aduh. Hah? Beli ini, beli itu, ngapain? Hah? Ada orang rumah 4, istri 1 padahal. Rumah 2, istri 1. Rumah 3, istri 1. Haji belum, umrah belum, mau ngapain? Kalau haji udah, umrah udah, ya oke lah. Haji belum, umrah 2, umrah belum. Nah, ini ya. Kalau punya uang, pikirin umrah. Ini yang suka dapat bonus ini ya. Nah, umrah pikirin, tunjukkan lagi. Berapa duit beli NMAX? Siapa tuh? Berapa duit dari bonus dari kantor beli NMAX? Siapa tuh? Ada ya? Wah, ada. Pikirin umroh, ya. Pikirin umroh. Ada lagi temannya tuh, beli mobil lah, beli apa lah. Temannya si Anu tadi. Masya Allah. Nah, pikirin wah, ini ya tanggung jawab kita kepada Allah. Ya, hukumnya fardhu ain. Jangan sampai mati menghadap Allah, pernah Allah kasihkan kemampuan, enggak haji umroh. Ya. Ini kalau di masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab diperangi ini. Diserbu udah kayak musyrikin Quraisy. Diserbu ini, Allah musta'an. Ya. Kemudian, "Tsumman sarafa ilal manhari bi Mina fa nahara 63 badanatan bi yadihi." Ya, kemudian ya. Setelah itu beliau beralih ke tempat penyembelihan hewan hadiyu di Mina. Ya, beliau menyembelih salasan wasittin, 63 ekor ya, onta oleh tangan beliau sendiri. Ya. Kalau motong onta itu enak, gak perlu dipegang-pegangin. Onta itu disembelih gimana? Berdiri. Ketika dia berdiri. Enak kalau motong onta. Motong sapi yang Masya Allah. Kalau motong onta itu enak. Ya, berdiri. Ya. Nah, jadi 63 ekor unta Nabi potong pakai tangan sendiri. Ya. Tukang jagal mana yang sanggup? Dalam satu waktu 63. Ya. Ini karena kekuatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yanharuha qaimatan ma'lumatan ma'kulatan yaduha al-yusra. Ya. Dan Nabi Isa menyembelih onta-onta itu qaimatan. Yang onta itu dalam keadaan berdiri teguh. Ya, makulah. Ya. ma'kulah, artinya apa? Ya, kaki ma'kulatan yaduha al-yusra, artinya tangannya itu, maksudnya kalau onta tangannya itu berarti kaki depannya. Ya. Ya. Makanya enggak boleh ketika sujud seperti onta. Kenapa? Karena onta ya. Ya berku ba'ir. Karena ba'ir ini onta, dia ketika menderum tangannya duluan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, enggak boleh. Mesti afwan, enggak boleh apa? Duluan. Hah? Kaki duluan. Mesti gimana kalau antum? Enggak boleh apa duluan? Enggak boleh tangan duluan. Nah. Ya, mesti kaki duluan. Karena kalau tangan duluan itulah onta. Ini yang ditafsirkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan seluruh mazhab Syafi'iyah. Atau mayoritas ulama Syafi'i. Kemudian wa kana adaduha adada sini umrih, dan jumlah unta yang beliau sembelih itu seperti jumlah usia beliau ketika wafat, 63 tahun. 63. Ya, jadi menyembelih unta semua dalam keadaan berdiri ini sunnahnya, bukan direbahin. Ya, tapi saya sendiri nggak pernah nyembelih unta. Ya. Orang Arab yang ada di sana yang nyembelih unta. Ya, berdiri semua. Summa amsaka wa amara aliyan ayan harama baqiya minal mi'ah. Ya, kemudian apa namanya, beliau menahan dan beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan hadi tadi dari yang tersisa dari jumlah keseluruhan, itu berapa? 100. Nabi menyembelih 63, maka Ali menyembelih berapa? 27 hewan ya, nah hadi. Berapa? 37. Salah ya. Nah, kalau 27 90 dong. 37. Nah. Nah, ini dalil ya. Jadi Nabi menyembelih itu hewan haji siapa? Hewan Nabi apa semua apa hewan jamaah haji? Jamaah haji dan hewan Nabi. Ini jadi dalil bolehnya apa? Mewakilkan menyembelih hadiyu. Ya, menyembelih hadiyu. Boleh tiga haji. Nah. Summa amara ayat tasaddaqa. Kemudian Nabi SAW memerintahkan. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah bijilaliha wa juludiha wa luhumiha fil masakin. Ya, memerintahkan agar menyedekahkan kulitnya, dagingnya dan bagian-bagian tubuh hewan tadi kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Wa qala, kemudian wa amarahu an la yu'tiya jazara fi jizaratiha syai'an minha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tidak memberikan apapun kepada si jazar, jagal, tukang nyembeli. Ya, jangan memberikan apapun bagian dari daging atau kulit atau yang lainnya dari hewan, jangan diberikan ke jazar, ke jagal, jangan diberikan. Nah. Ya. Wa qala nahnu nu'tihi min indina, dan Nabi mengabarkan kita akan memberikan penyembelih, memberikan upah dari ya, apa yang ada pada kita. Kita akan kasih dari kantong kita sendiri. Bukan dagingnya. Dagingnya itu khusus semuanya untuk masakin. Nah. Kemudian wa qala man syaa iqtata'ah. Dan beliau bersabda, barang siapa yang ingin memberi, hendaklah iqtata'a. Apa maksudnya iqtata'a? Pisahin. Ya. Pisahin diri. Jadi Nabi SAW membolehkan kepada kaum muslimin yang menyembeli untuk memberikan kepada tukang jagal, tapi pisah, jangan dari dagingnya. Nah, ya, kalau kata Syekh Shalih Al-Fauzan, misalkan kita kasih ke daging, dagingnya itu, ya ini nggak apa-apa, tapi jangan dianggap itu sebagai upah dia, jangan dianggap itu sebagai upah. Ya, ini dikasih sedekah aja. Dia seolah-olah menerima, gitu. Dapat sumbangan juga, dapat kupon seolah-olah. Ya, kemudian mana lagi? Fa'idah kila, fa'in kila. Nah, kemudian apabila dikatakan fa'fis sahihain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Anasin dari Anas bin Malik fi hajjatihi. Dalam hajinya beliau sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda annahu qala, afwan, hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi sab'u budanin qa'iman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembeli hewan haji sebanyak 7 ontak dengan tangannya sendiri dalam posisi berdiri. Kila yukharraju ala ahadi wujuhin salasati, wujuhin salasah. Nah, kemudian kila, maka dikatakan, maka ada 3 kemungkinan yang dapat diambil dari hadis ini. Ya. Nah. Al-awwal, yang pertama, ahaduhuma. Fadl Anwar. Wa syahada Jabirun tamaman nahri. Asalitu annahu naharu biyadihi mufradan sab'an. Mufradan. Summa akhada huwa wa aliyu Kalau dia ana munfaridan. Terus summa akhada huwa wa aliyu Wa'aliyun al-harbata ma'an wa naharu kadalika tamama salasin sittina kama qala hurufatu banu al-harisi al-kindi annahu syahada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam umayin qad akhoda bi'a'la al-harbati wa amaru aliyan bi'asbaliha wa naharu biha al-budna tumman farada aliyun binahril baki minal mi'ati kama qala Jabirun wallahu a'lam wa lam yanqul ahadun annahu sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu jama'u bainal haji wal udhiyati bal kana hadyuhum duhayahu bahwa hadyun diminah wa udhiyatun bi'uiriha. Nah, hasil. Ya, kemudian mana ini? Yang pertama, ya ada kemungkinan ya. Anas bin Malik mengabarkan Nabi menyembeli hanya 7. Sementara Jabir bin Abdillah mengabarkan Nabi menyembeli berapa? 63. Ya, hadis Anas itu riwayat Bukhari Muslim. Maka dijamak. Yang pertama, annahu lam yanhar biyadihi aktsara min sab'i budanin. Yang pertama, Nabi tidak memotong menyembelih lebih dari 7 hewan hadyu dengan tangan beliau sendiri. Ya. Kama qala Anas, sebagaimana perkataan Anas. Wa annahu amara man yanharu ila tamami 63. Namun beliau memerintahkan orang lain untuk menyempurnakan, melengkapi 63 ekor tadi. Ya. Kemudian summa zala an dzalikal makani wa amara aliyan fanahara ma baqiya. Ya. Jadi Nabi memerintahkan seorang untuk melengkapi 63 ekor yang sudah beliau sembelih. Ya, kemudian beliau memerintahkan kepada Ali untuk menyembelih sisanya. Ya. Sisanya. Sedangkan beliau tetap dalam posisi seperti itu. Ya, summa zala ala dzalikal makan. Ya. Dan beliau memerintahkan Ali untuk menyembelih sisanya. Yang kedua, ayakuna Anasun alam yushahid illa sab'ah. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, Anas bin Malik tidak menyaksikan Nabi menyembeli hewan haji kecuali hanya 7 saja. Wasyahada Jabirun tamaman nahri. Sedangkan Jabir bin Abdullah menyaksikan Nabi SAW disembeli secara keseluruhan. Disembeli secara keseluruhan. Asalis, ya. Yang ketiga, ya. Ini yang kata para ulama yang lebih sahih takhrijnya ini adalah takhrij yang kedua ini. Anas hanya melihat Nabi menyembelih 7, sementara Jabir melihat semua. Ini yang paling sahih. Nah, kemudian asalis yang ketiga, annahu nahara biyadihi munfaridan sab'an. Bahwa Nabi memotong dengan tangan beliau sendiri, memotong hewan kurban 7 ekor aja. Summa akhadahu wa aliyun al-harba tama'an. Kemudian beliau bersama Ali menggunakan parang dan bersama-sama memotong hingga 63. Fana haraka dzalika tamama 63. Jadi yang sendiri 7. Sisanya berapa? Kalau 63 kurang 7 50. 56 ya. Nah, yang 56 berdua Ali. Nah, tapi ini jauh ya. Atau ini ya bisa juga, tapi yang paling dekat dengan kebenaran adalah kayak tadi. Ya, Anas hanya melihat 7. Nah. Nah. Walam yankul ahadun. Ya, cukup dulu kali ya. Cukup dulu, nanti kita lanjut lagi. Sampai walam yankul ahadun. Subhanallah wa bihamdik, shallallahu alaihi wa sallam.